SIM yang di Rova. Dia telah selesaikan penjelasan dari Asy-Syari rahimahullah taala dari larva-larva asma tersebut. Di antara adalah al-fa'il, kemudian naibul fa'il. Dan ma huwa naibul fa'il? Ismul marfu alladhi lam yusamma fa'iluhu. Al ismul marfu alladhi lam yusamma fa'iluhu. Nah. Atau alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'il. Misal dak uti al usm. Uti al usm. Nah. Dak hadza. Nah, idza ulima al fa'il wa aqima al maf'ul maqama hasala taghyir aidan fil fi'l. Ma huwa taghyir fil fi'l? At taghyir fi fi'l madi dhumma awwaluhu wa usira ma qabla akhiruh. Ma qabla akhiruh. Nah. Wa fi'l mudhari ma dhumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhiruh. Nah. Taghyir fil fi'l indaha fil fa'il wa aqima al maf'ul maqama hasala taghyir fil fi'l wa hadha taghyir in kana fi'l madiyan bi dhammi awwalihi wa kasri ma qabla akhirih. Mathalan daraba sara duriba nasara nusira kataba kutiba ila akhirih. Wa in kana al-fi'l mudari'an fat-taghyir bi dhammi awwalihi wa fathihi ma qabla akhirih. Bi dhammi awwalihi wa fathihi ma qabla akhirih. Mathalan yadrusu sara mana yudrasu. Yaknusu yuknasu. Yaqra'u yuqra'u. Kita lanjutkan. Sekarang masuk dalam marwah asma yang ketiga dan keempat, yaitu mubtada awal khabar. Qal mu'allif rahimahullah ta'ala Muhammad bin Muhammad bin al-Jurrum rahimahullah ta'ala qal bab mubtada awal khabar. Bab mubtada dan khabar. Al-mubtada huwa al-ism al-marfu al-ari 'ala al-awamil nahdiyyah. Mubtada ialah ism yang dirafa yang kosong dari amil-amil nahdi. Dak ma huwa al-amil? Amil ma kana awjaban. Ma awjaba kauna akhir kalimah ala wajhin makhsus. Al-mubtada huwa al-ism marfu al-ari yang kosong dari amil amil lafaz. Jadi merupakan bila amil ma'nawi bukan amil lafaz. Wal khabar al khabar huwa al-ism marfu al-musnad ilayh. Ism yang dirafa yang disandarkan kepada mubtada. Ism yang dirafa yang disandarkan kepada mubtada. Penyempurna mubtada. Dengan yang mubtada menjadi jumlah kamilah. Menjadi jumlah mufidah, menjadi kalam. Nah, qalika contohnya Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna. Zaidun mubtada, qa'imun khabar. Zaid ini sebenarnya huwa al-ari 'anil awamil lafdhiyah. Yang merafakannya bukan amil lafdhi tapi amil ma'nawi. Apa itu? Al-ibtida. Nah, yang merafakkan mubtada adalah amil ma'nawi. Al-ibtida. Adapun khabar yang merafakan adalah amil lafzi. Apa yang merafakan khabar? Mubtada. Nah. Penjelasannya kata Syari, wa aqul al-mubtada 'ibaratun 'amma jid'a fi thalathati umur. Mubtada adalah ungkapan untuk sesuatu yang terkumpul padanya tiga perkara. Al-awwal an yakuna isman. Yang pertama isim, harus isim. Yang namanya mubtada harus isim. Ma huwa al-ismu? Al-ismu sebuah ma'adallah الاسم كلمة دلت على معنى ولم تقترن بالزمن. نعم. كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بالزمن. فخرج عن ذلك الفعل والحرف. keluar dari pengertian isim, fi'il dan huruf. Fi'il dan huruf, nah, bukan mubtada. Wa tsani kedua an yakuna marfu'an, harus marfu'. Mubtadanya marfu'. Fa kharaja bidzalika al-mansub al-majrur bi harfi jarin asli. Maka keluar dengannya mansub, isim yang mansub dan isim yang majrur dengan huruf jar asli. Jar asli. Sini ucapan Asy'ari bi harfi jar asli keluar dengannya apa? Jika huruf jarnya bukan asli, zaid al-syami bi zaid. Kadang alam mubtada majrur, secara lafaz majrur namun dia marfu. Hakikatnya marfu. Karena huruf jar ada tiga macam, huruf jar asli, syabih bi zaid dan zaid. Asli punya makna dan punya muta'alliq. Asli huruf jar asli yang memiliki makna dan punya muta'alliq. Adapun syabih bi zaid yang memiliki makna namun tidak memiliki muta'alliq. Syabih bi zaid jadi yang memiliki makna akan tapi tidak punya muta'alliq, tidak memiliki amil yang beramal padanya. Adapun zaid tidak memiliki makna dan tidak memiliki muta'alliq. Biasanya dikatakan silah wa taukid. Bisa digunakan apa? Penerapan silah wa taukid sebagai penguat saja. Jar zaid. Ya, misalnya di sini rubbaka rajulun karimin qabalan. Bihasbika dirhamun. Bihasbika dirhamun. Sini ba pada lafaz bihasbika harful jar zaid. Mubtada marfu. Mana min dhuriya madha? Ishtighal mahal min haraka al majlubah adri harful jar zaid. Ini hoid batasan yang syarat yang kedua. Barang mubtada dia harus marfu. Keluar dengannya apabila isinya mansub atau isim majrur dengan huruf jar asli. Dengan huruf jar asli. Apa huruf jar asli yang memiliki makna dan punya muta'alliq, punya amil beramal padanya. Wa tsalits yang ketiga an yakuna 'ariyan 'anil 'awamil lafdhiyah. Harus kosong dari amil-amil lafzi. Harus kosong dari amil-amil lafzi. Karena amil lafzi lebih kuat daripada amil ma'nawi. Sehingga syaratnya dia harus kosong dari amil lafzi. Kapan harus kosong dari amil lafzi? Kapan kemasukan amil lafzi, maka dia berubah. Bukan lagi, seandainya marfu, bukan lagi mubtada, memiliki nama lain. Apakah sebagai fa'il, sebagai naibul fa'il, atau sebagai isim kana akhwatiya, khabar inna akhwatiya, dan seterusnya. Bukan lagi mubtada. Wa ma'na hadha ma'na. Ucapan mu'alif di sini. An yakuna khaliyan minal awamil lafziyah mithil fi'l. Harus kosong dari amil-amil lafzi seperti fi'il. Seperti fi'il. Fi'il termasuk amil. Yang merafakkan fa'il. Yang menasubkan maf'ul bih. Amilnya mana? Amilnya adalah fi'il. Misalnya doroba Muhammadun Zaida. Doroba Muhammadun Zaida. Mana yang merafakkan Muhammad? Doroba. Mana yang menasubkan Zaidan? Doroba. Sebagai amil. Wa mithlu kana akhwatiya, demikian juga seperti kana dan saudarinya. Fi'il fi'il naqis, fi'il yang hanya menunjukkan apa? Zaman jarak nal hadas, nakis. Adapun fi'il tam menunjukkan hadas dan juga zaman. Adapun tam yadullu 'ala al-hadas az-zaman. Adapun fi'il nakis hanya sebatas menunjukkan zaman, tidak menunjukkan hadas. Kebalikannya masdar. Masdar hanya menunjukkan hadas, kosong dari zaman. Dikebalikan fi'il nakis apa? Masdar. Kalau fi'il nakis menunjukkan zaman, kosong dari hadas. Sebaliknya masdar menunjukkan hadas, kosong dari zaman. فإن الاسم الواقع بعد الفعل يكون فاعلا أو نائبا عن الفاعل على ما سبق. Karena semuanya isim yang jatuh setelah fi'il marfu' dia sebagai fa'il atau pengganti dari fa'il sebelumnya telah lewat penjelasan sebelumnya. Sehingga harus di antara syarat mubtada harus kosong dari amil lafzi. Kapan kemasukan amil lafzi misalnya fi'il dan isim marfu', maka isim marfu' setelah fi'il adalah fa'il atau naibul fa'il. Wal ismul waqi'u ba'da kana aw ihda akhwati yakunu atau ihda akhwati yusamma isma kana wa laysa mubtada. Dan isim yang jatuh setelah kana atau salah satu sedarinya kana misalnya kana Allahu alima. Allah pada ayat ini dinamakan sebagai isim kana, tidak dinamakan lagi mubtada, tidak disebut mubtada. Karena yang merupakan adalah amil lafzi, bukan lagi amil ma'nawi. Nah ini tiga syarat harus terkumpul pada mubtada. Harus isim, harus marfu', dan harus kosong dari amil-amil lafzi. Wa mithal mustafi hadhihi al-umur thalatha, contoh terkumpul terpenuhi tiga syarat ini, tiga perkara ini. Muhammadun, lafaz Muhammad min qolika, dari ucapanmu Muhammadun hadirun. Muhammadun hadir, Muhammad hadir. Fa inna usmun, lafaz Muhammad pada contoh ini adalah isim. Marfu'un, ismi di rafa. Lam yataqaddamu 'amil lafzi, dari oleh 'amil lafzi. Yang merofakannya adalah amil ma'nawi, yaitu apa? Alif tidak. Nah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakum, ini penjelasan dari makna mubtada. Artinya yaitu al-ism marfu' al-'ari 'anil 'awamilil lafziyah. Isim yang dirafa dan kosong terbebas dari amil-amil lafzi. Kemudian wal khabar, ada pun khabar yang keempat. Marfu'atul asma yang keempat, khabar dan khabar seringnya bergandengan dengan mubtada. Jika ada mubtada, pada umumnya ada khabarnya. Kalau ada mubtada dicari apa? Khabarnya. Kadang juga mubtada tidak ada khabarnya. Dan sudah pernah lewat. Contohnya apa mubtada tidak ada khabarnya? Selama yang sudah lewat kan, selama yang sudah kita lewat, yang nanya mubtada ada khabarnya, penyempurna mubtada. Sehingga mubtada menjadi jumlah mufidah, menjadi kalam. Namun terkadang mubtada tidak memiliki khabar. Ada yang menempati tempatnya, mencukupi. Contohnya apa? Jumlah suhu jumlah. Apa? Jumlah suhu jumlah. Jumlah suhu jumlah. Dia khabar, jadi sebut khabar. Menta'alim bin khabar mahluk. Muhammadun fil masjidi. Jumlah suhu jumlah kan? Ta'alim bin khabar mahluk takdir. Muhammadun istakarra fil masjidi. Kainun fil masjidi. Maujudun fil masjidi. Ada khabar ya, khabarnya syubuh jumlah. Misalnya aqaimun zaidun. Aqaimun zaidun. Di sini qa'imah mubtada marfu. Mubtada mana khabarnya? Tidak ada. Zaidun dia fa'il sadda masaddal khabar. Fa'il sadda menutupi tempatnya khabar sudah cukupi. Zaidun fa'ilun sadda masaddal khabar. Nanti lewat di sudut selanjutnya insyaallah. Di mobil mana ada di kontak? Nah, kemudian khabar kata beliau pada umumnya yang namanya mubtada apa ada khabarnya. Wal khabar wal ism marfu alladhi yusnadu ila mubtada. Nah, khabar adalah ism marfu ini disandarkan kepada mubtada wa yuhmal 'alaihi dibawakan ke mubtada penyempurna mubtada. Fayatimu ma'ahul kalam sehingga sempurna dengannya bersama khabar mubtada dan khabar kalam menjadi sempurna menjadi jumlah mufidah. Ini makna khabar di sini yang dirofa yang disandarkan ke mubtada'nya sebagai khabar bagi mubtada dan dengannya jumlah menjadi mufidah menjadi kalam. Apa ungkapan yang lainnya? Al-juz'ul ladzi yatimu ma'al mubtada' fa'idah. Kalau al-ism marfu' ini sebatas apa? Hanya mencakup isim. Sementara khabar ada macam-macam. Khabar mufrad, khabar jumlah, khabar syubul jumlah. Sehingga ada ungkapan yang lebih mencakup. Sehingga ada ungkapan dalam mutamimah. Bagian yang sempurna dengannya bersama mubtada fa'idah. Fa'idah menjadi sempurna dengannya. Al-juz'ul ladzi yatimmu ma'al mubtada fa'idah. Ada ungkapan al-juz'u ini mencakup baik yang khabar mufrad dan khabar jumlah. Wa mithalu contohnya hadirun lafaz hadirun. Min qawli dai ucapan Muhammadun hadirun. Muhammadun hadirun. Muhammad mubtada marfu' bil ibtida' wa alamat raf'i dhamma dhahira 'ala akhirih. Hadirun khabar mubtada marfu' bil apa yang merupakannya? Bil mubtada'. Yang merupakan khabar adalah mubtada' 'amil lafzi wa alamat raf'i dhamma dhahira 'ala akhirih. Ya'ni ismul mufrad. Wa hukmu kulli min mubtada' wal khabar ar-raf'u kama ra'ait. Dan hukum setiap dari mubtada dan khabar hukumnya adalah marfu. Sebelum telah kamu lihat. Mubtada dan khabar marfu. Oleh karena itu, mubtada termasuk marfu'atul asma yang ketiga, khabar marfu'atul asma yang keempat. Kedua-duanya marfu. Wa hadha ar-raf'u imma an yakuna bi dhammatin dhahirah. Dan rafa pada mubtada dan khabar boleh jadi dengan dhamma yang zahir nampak. Lahu surah fil lafzi. Mau contohnya Allahu Rabbuna. Daerah syahid Rabbuna. Hai Amtara di anakku Khobar. Syahidnya Rabbuna atau Allah Rabbuna dua-duanya? Khusus khabarnya atau mubtada dan khabarnya? Khabar. Khusus khabar. Mubtadanya enggak masuk khabar. Hah? Masuk. Mubtada Allah khabar Rabbuna. Hah? Di mana syahidnya? Kedua-duanya marfu. Oh, marfu bin dhamma. Nah, kedua-duanya marfu dengan dhamma zahira. Oh, Muhammadun nabiyuna sama. Muhammadun nabiyuna. Mubtada khabar kedua-duanya marfu bi dhammatin zahira. Wa iman yakunu marfu'an bi dhammati al-muqaddara lit'adzur, dan boleh jadi marfu dengan dhamma muqaddara lit'adzur. Karena ta'adzur, indam makna ta'adzur la yaqbalu al-harakat aslan. Nah, la yaqbalu al-harakat aslan, karena sama sekali tidak bisa menerima harakat. Dan ta'adzur tidak bisa menerima harakat. Pada huruf apa yang tidak bisa menerima harakat? Indak. Huruf apa yang enggak bisa menerima harakat? Mislan. Apa? Huruf apa yang tidak bisa menerima harakat? Hamzah. Apa? Hamzah. Hamzah qad enggak bisa menerima harakat. Akala ya. Saala qaraa. Seperti yang ya dalam isim maksur dan alif dalam isim maksur. Ya dalam isim mankus. Ya, bisa menerima harokat. Ra itu kaldian. Ini harokat. Huruf apa yang tidak bisa menerima harakat? Ta'adzur. Huruf jaya ada berapa? Berapa huruf jaya? Tidak, semua yang jumlahnya berapa? Huruf jaya. Berapa? 20-an. Berapa? Huruf jaya ada berapa? Berapa? 20-an. 20-an. Itu 20 bisa menerima harokat semuanya? Atau ada yang gak bisa menerima harokat? Bisa semua. Bisa semua. Berarti ucapan lu lihat agur. Lihat agur, gak bisa menerima harokat sama sekali. Anda bilang semuanya bisa menerima. Bentangan, mana yang benar? Endak? Al-alif nama Hasan. Semua huruf hijaiyah bisa menerima harakat kecuali alif. Alif selamanya sukun. Terus bagaimana ucapan sebenarnya alif fathah, alif kasrah, alif dhammah, kaf, alif berharakat. Apa? Itu bukan alif, itu apa? Hamzah. Hamzah bisa menerima harakat itu hamzah. Adapun alif yang namanya alif selamanya sukun, selamanya huruf mat. Nah, contohnya Musa Mustafan minallah. Bila Musa adalah hamba yang dipilih dari Allah, Allah yang milihnya. Pilihan Allah SWT. Dan ana syahid Musa Mustafa. Haif. Marfu di dhammah muqaddarah. Man amil zuhriha. Ta'adzur. Nah, di anusmun. Mankus. Man. Nah, maksur. Nah, maksur. Manahu Layla Fudlan Nisa. Layla Fudlan Nisa. Layla adalah perempuan yang paling afdal, mulia. Enggak, karena syahid. Laila. Laila dan Fudlah. Hai. Laila mubtada. Ha, kedua-duanya marfu dengan dhammatul muqaddarah. Man amil zuhriha lit'adzur. Nah. Sama dengan Musa Mustafa namanya. Marfu dengan dhammah muqaddarah, nah, baik mubtada maupun khabar. Masing-masing marfu dengan dhammah muqaddarah. Man amil zuhriha at'adzur. Wa iman yakuna marfu'an bi dhammatin muqaddaratin man 'amil dhuriha thiqal. Atau boleh jadi marfu' dengan dhamma muqaddarah. Yang mahal yang terlihat adalah as-thiqal, berat. Sebenarnya bisa menerima harakat dhamma namun berat dalam ucapan. Mau contohnya al-qadhi wal ati. Dan ana syahid al-qadhi. Kenapa? Namun zuriha sifat. Anu smul. Nah, smul. Kus. Nasihat yang lain sudah selesai atau masih ada nasihat yang lain? Fihi syahidun akhar. Harif. Apa? Khabar. Naam, khabar mahfu bi dhamma qaddara an zuriha thiqal asmul bi an asmul manqus. Wa iman yakuna marfu'an bi harfin min al-hurufi la tanubu 'an ad-dhamma. Atau boleh jadi marfu' dengan huruf. Karena rufanya huruf. Huruf-huruf yang menggantikan dhammah. Apa sih huruf menggantikan dhammah? Nak. Huruf-huruf pengganti dhammah apa? Alif. Alif. Waw. Waw, apa lagi? Baru dua. Hah? Dua. Tanda rafa ada berapa? Tanda rafa ada berapa? Tanda rafa. Ada dua sih yang di bukan biar pakai dengan huruf dengan tanda rafa ada berapa? Satu, domas. Domas saja tanda rafa. Ya aslinya. Yang penggantinya, pengganti domas. Pengantinya alif. Alif. Wow. Wow. Hanya dua pengganti domas. Belum satu. Apa lagi? Dua. Tanda rafa hanya tiga, dhamma, alif dan waw, masih kurang. Dalam al khamsah apa? Apa? Sebut nun. Ada pun yang masuk pada isim hanya dua tadi ya, huruf. Pengganti dhamma yang masuk pada isim alif dan waw, ada pun nunus pada fi'il al-af'alul khamsah. Nah, contoh al-mujtahidani fa'izani. Anda ini syahid al-mujtahidani fa'izani. Hai. Marfu'un bi dhamma. Marfu'un bi dhamma. Marfu'un bil alif. Al-alif niyabatan 'anil dhamma. Mutlak khabar pada contoh ini kedua-duanya adalah isim musanna dan kedua-duanya marfu dengan alif pengganti dari dhamma. Nah, ini namanya mutlak khabar, kedua-duanya marfu, baik rufanya dengan dhamma tanda asli ataupun pengganti dari dhamma, apakah itu dengan alif dengan waw, dhamma yang juga ada yang zahirah, ada yang dhamma muqaddarah. Yang muqaddarah ada berapa semuanya? Dhamma muqaddarah? Dua. Hah? Muqaddarah. Dhamma muqaddarah berapa macam? Muqaddarah. Bahasa saja? Ini isim mahfuz dan mahsur. Apa lagi? Kolam berada. Hendak tambah lagi yang dalam pandora. Hendak pengganti dari dhamma. Dhamma muqaddarah sebab-sebab dhamma muqaddarah. Tadi ta'adzur sama syikol. Ada lagi tambahan? Biasa marfu'an bi harfin min al-huruf allati tanubu 'ani ad-dhamma. Huruf-huruf yang menggantikan dhamma. Pertanyaan tadi apa? Alif. Pertanyaan tadi apa? Bukan dar. Dhamma. segala sebab dhamma muqaddar pada mubtada dan khabar. Ta'addud sifat apa lagi? Tidak, bukan di sini. Yang sudah lewat. Menyesuaikan harakat. Contohnya? Contohnya Marar tu bi abi. Tadanya mana? Kabarnya mana? Contohnya dalam bentuk bukan kor. Tadi mana aku nih? Apa? Tadi bukan utada, salah. Tidak masuk itu ya kan? Apa? Saya kan harap kan? Berikan contoh yang benar biar jadi benar. Saya kan salah, tapi tidak usah dikasih. Salah contoh. Apa contohnya? Sudah mendekati benar, tinggal contohnya ya. Benar. Contohnya. Anda sebelahnya, contohnya apa? Nggak boleh di sini. Lepas lah, naik kesempatan. Bukti. Kaslah. Nah, yang tadanya benar ya kabarnya? Ya kabar dengan dua makan dalam. Gimana sabar? Tetangga aku jalan. Sebanyak lagi. Tidak ada kabar doanya marhum doa mukadara. Nama Nur Ishtalal Mahal. Ya Al-Munasus. Iya contohnya. Muhammadun Abi. Yang dua-duanya? Oh, dua-duanya. Iya, udah Muhammad dua-duanya. Ada misalnya Ustaz. Baiti jannati. Nah, jadi mubtada yang marfu bi dhamma. Kan dara ada karena ta'azzur, ada karena sukun, karena lil munasabah. Gimana kata-kata? Mana mundur ya? Istighlal mahal. Harakatul munasabah. Nah, kemudian kembali wala budda fil mubtada wal khabar min an yatabaqa fil ifrad. Min an yatabaqa fil ifrad. Harus pada mubtada dan khabar harus sesuai mencocoki dari segi mufradnya. Mubtada mufrad, khabar juga mufrad. Nah, contohnya Muhammadun qa'im. Muhammad mufrad, qa'imun juga mufrad. Tasniyah mencocoki juga menyamai dalam tasniyahnya. Nahu al-Muhammadani qa'iman. Muhammadan mubtada musanna, qa'iman khabar juga musanna. Wal jam' dari segi jamak juga harus mencocoki, menyamai. Nahu contohnya al-Muhammaduna, al-Muhammaduna qa'imun. Fi tadzkir dan juga dari segi mudzakarnya. Mubtada mudzakkar, khabar juga mudzakkar. Kehadir dalam seperti contoh ini. Fi ta'nits dan pada muannatsnya. Mubtada muannats, khabar juga muannats. Nah, contohnya Hindun qa'imatun. Wal hindani qa'imatan. Wal hindatu qa'imatun. Yang namanya khabar adalah penyempurna mubtada. Khabar dia adalah penyempurna mubtada sehingga menjadi jumlah mufida, menjadi kalam. Oleh karena itu yang namanya khabar harus mencocoki mubtada. Dari segi apa? Dia menyamai mubtada. Dari segi ifrad, tathniyah, jamak, dan juga dari segi tadzkir wa ta'nits. Nah, ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Masih ada kelanjutan penjelasan Mu'alif tentang mubtada. Ada PR sebelumnya? Banyak. Ada PR? Ada, Ustaz. Apakah mubtada harus selamanya, Ustaz?